Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ma'asar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan babul ikhlas wa ahidarin niyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwal al-barizati wal khafiyah. Bab pentingnya ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh amal perbuatan kita, ucapan-ucapan kita, dan juga berbagai keadaan kita yang tampak maupun yang tidak tampak, yang kita lakukan dalam rangka untuk taqarrub ilallah, melakukan pendekatan diri kepada Allah, maka perlu untuk kita menghadirkan niat, perlu untuk kita berusaha ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara itu semua. Ayat yang terakhir yang dijadikan dalil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini adalah firman Allah dalam surah Ali Imran, "Qul in tuhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah." Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dada-dada kalian atau kalian menampakkannya, maka Allah Maha mengetahuinya. Allah khabarkan di sini ilmu Allah meliputi apa yang ada di dada-dada manusia, sama saja itu disembunyikan oleh para hamba atau mereka menampakkannya. Ini sebagai peringatan bagi mereka agar mereka berusaha untuk ikhlas dalam setiap amal perbuatan mereka. Ini merupakan peringatan bagi mereka dari perbuatan riya. Maka dalam setiap melakukan aktivitas ibadah perlu kita untuk benar-benar menjaga keikhlasan niat kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di akhirat nanti pahala atau iqab yang akan didapatkan oleh seorang hamba atas perbuatan yang dia lakukan di dunia, maka yang dianggap adalah apa yang ada dalam hatinya. Itu di akhirat. Ikhlas tidak di dalam dia melakukan amal perbuatan selama hidupnya di dunia dari amal-amal soleh, amal-amal ketaatan. Maka yang dilihat nanti adalah keikhlasan niatnya. Kalau zahirnya sudah sesuai dengan syariat Allah, maka yang dilihat nanti adalah apa yang ada dalam hati si hamba tadi. Ini di akhirat. Jadi dia akan mendapatkan pahala atau sebaliknya mendapatkan hukuman tergantung dengan apa yang ada dalam hati hamba tadi. Adapun di dunia beda lagi. Di dunia yang dianggap adalah apa yang tampak, manusia itu diperlakukan sesuai dengan keadaan zahirnya. Kalau zahirnya dia itu ahli ibadah, zahirnya dia itu orang yang kemudian melakukan ketaatan, kita katakan sebagai orang yang saleh di dunia. Adapun batinnya bukan urusan kita. Sehingga kalau batin seorang hamba baik dalam arti di dalam melakukan amal ibadah, amal ketaatan, dia ikhlas karena Allah. Zahirnya juga baik dalam melakukan amal ketaatan, amal ibadah sesuai dengan syariat Allah. Maka itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Maka di sini perlu untuk kita berusaha meniatkan seluruh amal ibadah, amal ketaatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya al-ikhlas. Hadis pertama dalam bab ini, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurti bin Razzah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurasi Al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha awim ra'atin yang kihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi mutafakun ala sihatihi. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardisbah al-Ju'fiyu al-Bukhariyu wa Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjad ibn Muslimin Al-Qusairiyu An-Naisaburiyu radhiyallahu ta'ala anhuma fi sahihaihima alladaini huma ashahul kutubil musannafah. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibn al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razzah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurasi al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, hanyalah amal-amal saleh seorang hamba itu tergantung dengan niatan-niatan masing-masing. Dan sesungguhnya setiap orang dia akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya niatannya untuk dunia yang akan dia dapatkan atau wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya akan dinilai kepada niatan apa dia berhijrah padanya. Kalau niatannya untuk dunia hanya sebatas itu dia mendapatkan. Kalau niatannya untuk wanita yang dia nikahi hanya sebatas itu yang dia dapatkan, di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Dikatakan wa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Hadis ini disepakati atas kesahihannya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim. Telah meriwayatkannya dua imam ahli hadis. Yang pertama Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Dikenal dengan Al-Imam Al-Bukhari. Yang kedua Al-Imam Abu Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, dikenal dengan Imam Muslim. Semoga Allah meridai keduanya mereka meriwayatkannya dalam dua kitab sahih keduanya, yang keduanya merupakan kitab yang paling sahih yang dikarang oleh manusia, itu Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim. Bahkan itu kitab paling sahih setelah Kitabullah. Meskipun dalam riwayat Muslim ada beberapa hadis yang dhaif, tapi sangat sedikit dibanding dengan jumlah hadis-hadis yang sekian banyak dalam kitab Sahih Muslim. Disepakati oleh para ulama itu merupakan dua kitab paling sahih dari yang ditulis oleh para ulama. Niat dari kata nawa yang artinya qasada, secara bahasa artinya menyengaja, memaksudkan. Sehingga an-niyat innamal a'malu binniyat, hanyalah amal-amal saleh itu tergantung dengan niatan-niatannya, berarti tergantung dengan maksud-maksud dan tujuan-tujuan pelakunya masing-masing. Seluruh amal yang dilakukan oleh seseorang maka mesti harus ada niatan yang mengiringinya. Setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan, dari niat baik atau niat jelek. Al-a'mal di sini adalah amal-amal soleh. Ini maksud dengan al-a'mal dalam hadisnya amal-amal soleh. Karena yang dinilai niatan padanya itu hanya amal soleh. Kalau amal kejelekan, meskipun diniatkan dengan niat yang ikhlas, tidak akan merubahnya menjadi amal soleh. Tapi amal soleh secara dohir baru akan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah, yang akan nanti diberi pahala oleh Allah. Itu amal soleh yang dibarengi dengan niatan yang ikhlas. Atau masuk di dalam pengertian amalan-amalan di sini adalah amal yang mubah. Amal yang mubah akan berubah menjadi amal ibadah ketika dibarengi, diiringi dengan niatan yang baik. Makan termasuk amal mubah, tidur termasuk amal mubah. Ketika diniati makannya seseorang untuk menguatkan ibadahnya, tidurnya seseorang untuk menguatkan ibadahnya, maka amal yang mubah dengan niat yang salehah, yang baik untuk Allah akan bernilai ibadah. Adapun amal kejelekan, maka tidak apa berpengaruh niatan badannya. Artinya niat yang baik enggak bisa merubah amal yang jelek menjadi baik. Contohnya di sini, kalau orang berhijrah keluar dari negeri kekufuran menuju negeri Islam, maka manusia berbeda-beda dalam hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dicontohkan siapa yang berhijrah ikhlas dalam hijrahnya untuk Allah, mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia berhijrah karena cinta Allah, cinta Rasulnya. Dia dengan hijrahnya itu ada tujuan, niatan untuk mempelajari agama Islam, menampakkan agama Allah, mengamalkannya. Maka dia akan mendapatkan atas apa yang dia niatkan hijrahnya benar-benar untuk Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya meninggalkan negeri kesyirikan, kekufuran menuju negeri Islam, bukan karena mencintai Allah dan Rasulnya, bukan karena mengikuti syariat Allah dan Rasulnya, bukan karena ingin belajar Islam, bukan karena ingin mengamalkan amal Islam, tapi karena ingin mencari dunia atau menikahi wanita, maka hijrahnya tergantung niat apa dia berhijrah. Tidak disebutkan oleh Rasulullah maka hijrahnya untuk dunia, hijrahnya untuk wanita, kan tidak perlu disebutkan. Tapi tergantung niat apa dia berhijrah, menunjukkan jeleknya perbuatan tersebut. Seorang yang meniatkan amal ibadahnya untuk dunia itu adalah sebuah kejelekan, sehingga Rasulullah tidak menyebutkan fahijratuhu ila dunya atau hijratuhu ilal mar'ati, tidak. Tapi hijrahnya tergantung niat apa dia berhijrah, tidak disebutkan. Kenapa? Rendahnya yang demikian itu. Maka seyogyanya bagi setiap muslim dan muslimah di dalam menjalankan amal ibadah, hendaknya niatannya itu benar-benar ikhlas karena Allah dalam setiap ucapan, dalam setiap perbuatan, dalam setiap keadaan. An-Nawawi telah menyebutkan dalil-dalil dalam masalah ini dari ayat-ayat Allah. Kemudian beliau iringi dengan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dalam hadis ini ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Yang pertama, tidak boleh seseorang itu gegabah melakukan satu amalan sebelum dia itu mengetahui hukumnya. Kalau dia mengetahui hukum satu amalan tersebut adalah amal yang masyru'ah disyariatkan, atau minimalnya amal yang mubah, baru boleh dia langsung mengamalkannya. Kemudian dia membenahi niatannya. Karena itu adalah amal yang niat akan menentukan nilai amal tersebut. Ada sesuatu yang di dalam syariat tidak dikatakan sebagai amal saleh, maka tidak disyariatkan atau tidak disyaratkan niat padanya. Yang bukan amal saleh itu enggak perlu kita berniat padanya, enggak disyaratkan kita berniat padanya. Kemudian niat tempatnya adalah di hati. Niat tempatnya bukan di lisan. Ini berlaku untuk seluruh amalan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan balasan orang yang beramal atas amalannya itu tergantung dengan niatannya. Apakah niatannya baik ataukah niatannya itu jelek. Karena pentingnya niat, para ulama menjelaskan bahwasanya hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini mengumpulkan separuh agama. Ditambah dengan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dari hadis Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan enggak ada contohnya dari kami, maka amal tersebut tertolak. Maka dua hadis ini menyatukan agama semuanya. Hadis innamal a'malu binniyat ini barometer batin bagi setiap amalan. Adapun hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barometer dohir untuk seluruh amal-amal dohir yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau amal dohirnya itu mencocoki sunnah, berarti memenuhi kriteria, itu amal yang dituntunkan, disyariatkan dalam Islam. Adapun barometer timbangan batinnya adalah hadis innamal a'malu binniyat, amal tersebut yang sudah sesuai dengan tuntunan syariat secara dohir, sudahkah secara batin ikhlas karena Allah? Kalau secara batin benar-benar ikhlas karena Allah, maka amal tersebut menjadi amalan yang makbulan indallah, amal yang diterima di sisi Allah, pelakunya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau timbangan batinnya sudah ikhlas namun pelaksanaan zahirnya itu menyelisihi syariat Allah, juga tidak diterima. Karena enggak memenuhi syarat yang kedua, harus mencocoki syariat. Sampai terpenuhi dalam amal seorang hamba, secara batin ikhlas karena Allah, secara zahir sesuai dengan tuntunan syariat. Ini faedah ringkas yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama. Hadis yang kedua, qala al-imam an-nawawi rahimahullah wa an umil mu'minin ummi abdillahi aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaghzu jaysun al-ka'bata fa idza kanu baybaida'a minal ardi yusafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya rasulullah kaifa yusafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yusafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'asuna ala niyyatihim, mutafaqun alayhi wa hadha lafdul Bukhari. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau pernah bersabda, sebuah pasukan memerangi Ka'bah yang mulia, maka ketika mereka sudah sampai di sebuah padang sahara dari bagian bumi, baida itu bumi yang apa, tidak ada tumbuh-tumbuhan padanya, gurun pasir, padang sahara. Maka ditenggelamkan yang awal dan yang terakhir dari mereka. Q Qalat, maka Aisyah heran. Saya bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ditenggelamkan ke dalam bumi yang pertama dan rombongan terakhir dari mereka? Padahal di kalangan mereka ada pasar-pasar mereka. Maksudnya, tidak semuanya itu berniat untuk memerangi Ka'bah, tapi ada yang niatannya untuk berjual beli. Wa man laisa minhum, dan ada di antara mereka itu yang bukan bagian dari pasukan yang ingin memerangi Ka'bah yang mulia tersebut. Jadi ada serombongan pasukan ingin memerangi Ka'bah yang mulia, ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika sampai di Padang Sahara, yang awal dan yang terakhir dari rombongan ini ditenggelamkan oleh Allah. Di situ kan tidak cuma di bumi tersebut, di gurun pasir tersebut, tidak cuma dilalui oleh pasukan tadi. Ada selain mereka yang niatannya enggak ingin memerangi Ka'bah tapi ingin jual beli. Ada juga yang ingin mungkin bepergian dan lain sebagainya. Tapi ketika turun azab, terkena semuanya, yang jelek dan yang baik. Aisyah bertanya, lantas bagaimana yang bukan termasuk bagian dari pasukan yang ingin memerangi Ka'bah tersebut? Orang-orang yang tujuannya ingin jualan, melakukan jual beli. Qal, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna 'ala niyyatihim. Mereka semua ditenggelamkan oleh Allah yang awal dan yang terakhir dari mereka. Kemudian mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niatan-niatan mereka. Yang niatannya enggak ikut memerangi Ka'bah tentu tidak mendapatkan azab, tapi ikut terkena akibat dari kemaksiatan orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah tersebut. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan adanya rombongan pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, Ka'bah yang dimaksud di sini adalah Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim dan putranya Ismail alaihimassalam. Di mana sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam, Ka'bah ingin dihancurkan oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrohah dari Yaman. Dia membawa pasukan besar, yang rombongan pasukan tersebut di depannya ada pasukan gajah yang besar ingin merobohkan Ka'bah Baitullah. Namun begitu mereka sampai di sebuah tempat yang dekat dengan Ka'bah, maka gajah-gajah yang mereka bawa ini enggak mau maju. Sama pasukannya Abrah ini dicambuki, di kertak-kertak, di hardik-hardik supaya maju. untuk segera menghancurkan Ka'bah. Tapi gajah-gajah tersebut enggak ada yang mau. Akhirnya gajah-gajah tadi justru lari balik, meninggalkan Ka'bah. Kemudian disebutkan Allah mengirim atas mereka burung ababil, burung dalam rombongan yang besar. Setiap burung itu membawa batu yang dipegang pada kakinya untuk dilemparkan pada tiap-tiap anggota pasukan tersebut. Dikisahkan oleh Allah, faja'alahum ka'asbim ma'kul. Jadilah pasukan tersebut seperti tanaman yang dimakan oleh binatang ternak, habis ludes. Dipukul mundur. Hancur, dijaga oleh Allah rumahnya yang mulia. Disebutkan Baida ini tanah yang luas, ya, kayak padang pasirnya di situ kan. Mungkin ada yang nempati, ada pasar-pasar dan lain sebagainya. Nah, rombongan ini lewat di situ karena besarnya pasukan dari awal sampai akhir kan banyak yang mereka lewati dari orang-orang selain pasukan tersebut. Diadab oleh Allah, ditenggelamkan semuanya ke bumi. Maka yang enggak ikut rombongan pasukan ikut tenggelam. Orang-orang yang apa jual beli di pasar-pasar mereka, yang mungkin safar dan lain sebagainya, bukan bagian dari pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah, ditenggelamkan semuanya. Nah, bagaimana kata Aisyah? Ya nanti mereka akan dibangkitkan kata Rasulullah sesuai dengan niatan masing-masing. Ada yang menjelaskan berita dari Nabi ini bukan terkait dengan kisah Abrah, tapi nanti akan ada di akhir zaman ada pasukan yang ingin memerangi Ka'bah. Nah, ketika pasukan ini sampai di bumi yang lapang dekat dengan Ka'bah, ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Maka adab itu ketika diturunkan oleh Allah karena sebab kemaksiatan hamba-hambanya tidak cuma menimpa yang dolim di antara mereka. Bahkan mungkin di antara mereka ada orang yang soleh pun ikut terkena dampaknya. Sehingga mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sesuai dengan niatan masing-masing. Ini dalam hadis ini terdapat satu faedah di antaranya. Ini peringatan bagi kita, bahaya kalau kita itu berteman dengan orang-orang yang dolim, orang-orang yang jelek secara agamanya. Ini bisa selain memberikan kekuatan pada mereka, juga kalau sewaktu-waktu turun adab Allah, kita akan terkena dampaknya. Faedah yang kedua, hadis ini menjelaskan amal yang dilakukan oleh manusia itu yang dianggap adalah niatan orang yang beramal. Tadi yang berada di apa padang sahara yang luas tadi, yang semuanya terkena adab, kan enggak semuanya itu melakukan amal yang jelek. Ada yang mereka itu niatannya melakukan amal yang baik, jual beli. Mungkin ada yang mungkin ingin hijrah ke negeri Islam dan lain sebagainya. Sehingga yang dihitung adalah niatan mereka. Maka siapa yang memperbanyak atau mendukung kaum dalam sebuah kemaksiatan karena inisiatif dirinya sendiri atau pilihannya sendiri, maka hukuman itu akan mengiringi mereka. Maka dia juga akan mendapatkan hukuman sebagaimana kaum yang bermaksiat tersebut. Ini pada zahir hukuman di dunia. Adapun di akhirat nanti tergantung dengan niatan masing-masing. Allah akan membalas yang dianggap itu adalah apa yang ada dalam niatan mereka atau dalam hati mereka ini di akhirat. Adapun di dunia dihukumi sesuai dengan zahirnya. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil, mudah-mudahan berfaedah bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.